Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa minha anna sunnata fi syahid annahu la yughassal wa la yusalla alayhi wa la yukaffan fi ghairi thiyabihi bal yudfan fiha bidamihi wa kulumihi illa yuslabaha. Kafan fi ghairiha. Sunnah di antara perkara sunnah di dalam orang yang gugur syahid tidak pertempuran, maka si mayit atau mujahid tersebut, si mayit ini tidak boleh dimandikan atau tidak dimandikan, wala yusalla alaih dan tidak disolatkan, wala yukafan dan tidak dikafani. Fighairi thiyabi, bukan pada baju kematiannya atau baju yang dipakai sampai mati. Bal yudfan fiha bidamih wa kulumihi ilan yuslabaha. Bahkan si mayit ini dikuburkan dengan kondisi seperti itu, darahnya, lukanya, pakaiannya komplit, kecuali pakaiannya nggak ada, diambil terkoyak dan lain sebagainya, maka dikafani pakai pakaian yang lainnya. Sehingga ketika dia meninggal, orang yang meninggal di jalan Allah, syahid maksudnya di sini adalah yang berperang. Karena kalau syahid karena tenggelam itu beda. Itu tetap dikafani, disolatkan, tetap dimandikan, tetap. Ya, orang yang syahid karena sakit perut atau kena wabah, tenggelam, gempa, apa lagi? Ah, antara perkara itu yang disebutkan itu tetap syahid, insya Allah syahid. Tetapi apa? Perlakuannya beda dengan yang meninggal berperang di jalan Allah, jihad. Kalau yang jihad maka tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikafani, kecuali pada baju yang terakhir yang meninggal, bajunya, bajunya dia. Dia dikuburkan dengan darahnya seperti itu, bajunya seperti itu. Kecuali mungkin bajunya terkoyak, bajunya diambil atau ditelanjangin, na'udzubillah. Di kafani pakai pakaian yang lain, kain yang lain. Ya. Terus kalau dia tenggelam, dia sakit perut, dia kena wabah, dia apa namanya, gempa dan yang semisalnya, tetap syahid, insya Allah. Tetapi apa? Beda perlakuannya dengan apa? Yang meninggal di jalan Allah berperang. Itu fatwa para ulama termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah membedakan. Ya. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah yang berperang, yang berjihad. Kalau tidak maka tidak. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.